pasti takkan baik. Pantasnya kamu mencintai yang juga cinta. Lepaskanlah ikatanmu dengan aku, biar kamu senang. Bila berat melupakan aku, pelan-pelan saja. Thank you.